Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Ad-Durus An-Nafisah fi bayani mutammimah al-ajurumiyah. Babul mahfudhati minal asma', bab isim-isim yang dibaca khafad. Al-mahfudhatu thalatha: mahfudhun bil-harfi, wa mahfudhun bil-idhafati, wa tabi' lil-mahfudh. Isim-isim yang dibaca khafad ada tiga macam. Yang pertama di khafad dengan huruf, yang kedua di khafad dengan idhafah, yang ketiga dikhafat karena menjadi tawabi. Fal mahfud bil harfi, yang dikhafat dengan huruf, wa ma yukhfadu, ialah isim yang dikhafat bimin wa ila wa an wa ala wa fi wal ba wal kaf wal lam wa hatta wal waw wa ta'i wa rubba wa mud wa mundu. Fasab'atul ula tajur dhahira wal mudmara. Tujuh huruf khafad yang pertama, yakni min, ila, an, ala, fi, alba, wal qaf, wal lam, sampai al-kaf ya, min, ila, an, ala, fi, alba, wal kaf, mengejarkan isim dhohir dan isim dhamir. Nahwu wa minka wa min nuh wa ilallahi marji'ukum, ilahi marji'ukum jami'ah, latarkabunna tabaqan an tabaq, radiyallahu anhum wa radu'an, wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun, wa fil ardi ayat wa fiha ma tastahi al anfus, fa aminu billah, aminu bi lillahi ma fis samawat, lahu ma fis samawat. Wasab'atul akhirah takhtassu bi dhahir wa la tadkhulu ala mubar. Tujuh huruf jar yang terakhir khusus mengejarkan isim dhohir, tidak bisa masuk pada isim dhamir, yakni lam, hatta, wawu, ta, arba, mud, dan mundu. Faminha ma la yahtassu bidhohir bi'aini, ada yang masuk pada isim dhohir secara umum, tidak khusus. Wawal kaf, wa hatta, wal wawu, wa nahwu wardatan qaddihan wa zaid qal asad, wa qad tadkhulu ala dhamir fi ibarat syi'ri, terkadang masuk pada dhamir tapi dalam darurat syair, wa nahwu hatta matla'il fajr, wa qawlihim aqaltu samaka hatta ra'saha bil jar, hatta ra'siha bil jar, wa nahu wallahi warrahman. Wa minha ma yaghtassu billah wa rabb mudhafan lil ka'bah awliya il mutakallim, wa huwa ta' nahu tallahi wa tarabbil ka'bah tarabbi. Ada yang khusus mengejarkan lafadz Allah Rab yang mudaf kepada Ka'bah atau ya mutakallim, yakni huruf jar tak tak kosam nahu tallahi tarabbil ka'bah tarabbi wa nadarat rahman wa tahayatik jarang dengan lafad tarahman dan tahayatik. Wa min hama yatasubiz zaman, ada yang mengejarkan isim dhoraf yang khusus bermakna waktu. Wawa mundu wa mud, ni mundu dan mud, nahu ma raituhu mundu yaumil jum'ah au mud yaumil jum'aini. Wa min hama yatasubin nakirati ghaliban wa huwa rubba, ada yang khusus masuk pada nakirah. Ini rba nahwa rba rajulin fiddar wa qad tadkhul ala dhamir ghaib mulazim lil ifrad wa tadhkir wa tafsir bi tamyiz ba'dahu mutabiq lil ma'na. Terkadang rba masuk pada dhamir ghaib yang selalu mufrad dan mudzakkar yang dijelaskan oleh tamyiz setelahnya yang sama maknanya. Nahwu qawli ta'ala nahwu qawlihi rabbahu fityatan wa qad tuhdafu rabba wa yabqa amaluha ba'dal wawi. Terkadang rabba dibuang tapi amalnya tetap jika terletak setelah wawu, seperti contoh walailin kamaujil bahari arkhasu tulahu alayya bi anwa'il humumi yabtaliyah wa ba'dal qaf ba'dal fa atau yang terletak setelah fa kasiran banyak kaqali fa mithliki khubla qattar qad wa murdi fa alhaytuha andi tamaimi mahawwal wa ba'da bal qalilan dan sedikit setelah bal kaqali bal mahmahin ya pakai sukun bal mahmahin qata'at ba'da mahmah wa bidunihinna aqal selain dengan mereka semua tidak pakai wawu tidak pakai fa ya tidak pakai bal ini lebih sedikit kaqali asmi darin waqaftu fi talalih kittu aqbal hayat kittu aqbil hayata min jalalih wa tuzatu ma kathiran ba'da min wa an wal ba' fala taqufuhunna an amalil jar ditambahkan ma za'idah banyak terjadi setelah min dan an dan ba' dan tidak menghalangi mereka beramal untuk mengejarkan isim setelahnya nahwu mimma khati'atihim amma qalilin fa bima naqbihim wa tuzadu ba'dal kafi wa rubba fal ghalib an taqufahu ma'lil amal ma za'ida jika ditambahkan setelah kaf dan rubba maka seringnya membatalkan amalnya fa khulani hina idin alal jumal maka setelah itu mereka berdua masuk pada jumlah kaqulhi akhud majid lam yukhzini yawma mashhadin kama sayfu amrin lam takhunu mabaribuh wa qalihi rabbama ufitu fi ilmin tarfa'na thawbi shamalat wa qad la taqufuhuma tapi terkadang tidak membatalkan amal mereka berdua kaqali rabbama darbatin bisayfin saqilin tuna basra wa ta'natin najla wa qalihi nansur maulana wa na'lamu anna kaman nasu majrumun ali wa jarimu. Nah, pembahasan tentang al-mahfudat minal asma' fihi masail, ini ada beberapa permasalahan yang perlu dipelajari tentang isim-isim yang dibaca khufat. Untuk yang pertama ini adalah al-mahfud bil harfi yang dijarkan dengan huruf jar. Nah, al-mas'alatul ula al-mahfudatu thalathatu anwa, isim-isim yang dikhafat itu dibagi menjadi tiga macam. Al-awwal mahfudun bil harfi wa huwa ma yuhfadu bi harfin min hurufil khafbi, yang pertama dikhafat dengan huruf ialah isim-isim yang dikhafat dengan salah satu dari huruf khafat. Nahu minal baiti ilal masjidi, al-baiti al-masjidi itu adalah mahfudun bil harfi. Asani mahfudun bil idhafa wa huwa ma yufadu bil mudhaf ala qawlin sahih wa bihi qala al musannif rahimahullah nahwu kitab Zaidin, Zaidin mudhafun ilai mahfudun bil mudhaf. Yang kedua mahfudun bil idhafa, dikhafat dengan idhafa. Wa huwa ma yufadu bil mudhaf ala qawlin sahih, yaitu isim yang dikhafat dengan sebab terletak setelah mudhaf. Ini menurut pendapat yang sahih. Ini adalah pendapat Al-Khattab selaku penyusun Mutamim Al-Ajurmiyah. Contoh kita Bu Zaidin. Zaidin ini mudhaf ilaih yang dikhafat dengan mudhaf. Untuk masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ahli nahwu ya. Apakah Zaidin itu mahfubun bil idhafah ataukah mahfubun bil mudhaf? Naam, kalau pada umumnya bil idhafah ya. Banyak yang menyebut mahfud bil idhafah, dikhafat karena masuk dalam susunan mudhaf-mudhaf ilaih. Adapun penyusun Mutamimah Al-Ajrumiyah, ini Al-Khattab berpendapat ini Zaidin mahfud bil mudhaf. Ya, nah ini dianggap pendapat yang kuat, yang rajih, bahwa mudhaf ilaih itu dikhafat oleh amil yang bernama mudhaf, bukan idhafah, bukan karena susunan mudhaf-mudhaf ilaih, tapi karena mudhafnya itu. Baik, asalis tabi'il mahfud itu menjadi tawabi' dari isim sebelumnya yang dikhafat. Wa huwa ma yukhfadu bisababi ittiba'il matbu'i al-mahfudhi qablahu, ialah isim yang dikhafat dengan sebab mengikuti matbu' yang dikhafat sebelumnya. Nahwu ja'a Zaidun min makanin ba'idin. Ba'idin ini na'at dikhafat dengan sebab mengikuti i'rab makanin sebelumnya yang dikhafat. Taib. Nah, di antara tiga ini yang dibahas pertama ialah mahfudun bil harfi. Ats-tsaniyah huruful khafdi katsirah, dzakara al-musannif minha huna 14 harfan. Huruf khafd itu banyak. Di sini penyusun Mutamim Al-Ajrumiyah menyebut cuma 14 huruf. Ya. Baik. Kalau di Alfiyah 20 huruf. Ya. Cukuplah ini ya. Ats-tsalitsah huruful khafdi qismani. Huruf khafd bisa dibagi menjadi dua kelompok. Dari 14 huruf tadi dibagi dua kelompok. Al-awwal tajur dhahir wal mudmar wa hiya sab'ah. Yang pertama bisa mengejarkan isim dhahir dan isim dhamir. Ini jumlahnya ada 7. Al-awwal min nahwu qawli ta'ala wa minka wa min nuhin. Nah, satu ayat dua contoh langsung ya. Minka berarti mengejarkan isim dhahir, isim dhamir. Min nuhin berarti mengejarkan isim dhahir, darimu dan dari Nuh. Asani ila nahwu qawli ta'ala ilallahi marji'ukum, ilaihi marji'ukum jami'a, kepada Allah tempat kalian kembali, kepadanya lah kalian semua kembali. Ilallahi ini mengejarkan isim dhahir, ilaihi mengejarkan isim dhamir. Thalis an nahwu qawli ta'ala la tarkabunna tabaqan an tabaq radiyallahu anhum wa radu'an, sungguh kalian akan melewati tahap demi tahap antobakin mengejarkan isim dhahir radiyallahu anhum wa radu'an, anhum dan anhu berarti mengejarkan isim dhamir. Rabi'ala nahwu qawli ta'ala wa alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. 'Alaiha ini mengecekkan isim dhamir, 'alal fulki mengecekkan isim dhamir. Naam. Al-khamis fi nahwi qali ta'ala. Naam fi nahwi qali ta'ala wa fil ardi ayat wa fiha ma tastahihi al-anfus. Fil ardi ini mengecekkan isim dhamir wa fiha mengecekkan isim dhamir. Alba nahwu qawli ta'ala fa aminu billah aminu bi, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepadanya. Billahi ini mengecekkan isim dhamir, bihi mengecekkan isim dhamir. As-sabi allam nahwu qawli ta'ala lillahi ma fis samawati wa lillahi ma fis samawat lahu ma fis samawat. Taib. Ini tadi Pak Tim matanya itu man wa ilah wa an wa ala wa fi wal ba wal lam wal kaf dia. Nah, kembali itu. Di kafnya diturunkan ya. Man min wa ilah wa an wa ala wa fi wal ba wal lam wal kaf. Dibalik ya. Kaf enggak termasuk kelompok pertama. Jadi yang termasuk kelompok yang pertama itu cu yang pertama, yakni sampai lam. Tapi di situ di matan taib kaf mendahului lam. Harusnya lam dulu baru kaf ya. Di balik. Jadi ini tujuh huruf jar yang bisa mengejarkan isim dhahir dan isim dhamir. Asani takhtassu bidh-dhahir wa hiya arba'atu anwa. Yang kedua khusus mengejarkan isim dhahir. Ini dibagi menjadi empat macam. Tujuh dibagi empat lagi. Al-awwal la takhtassu bidh-dhahir bi'aini, tidak khusus mengejarkan isim dhahir tertentu. Berarti umum apapun jenis isim dhahir bisa dia jarkan. Wa hiyal kaf wa hatta wal waw. Kaf, hatta dan wawu kosam, wawu yang bermakna sumpah. Nah, wardatan kadihan, kadihan, kaf mengejarkan isim dhahir. Hatta matla'il fajri. Nah, contohnya ditambahi wallahi. Nah, wal fajri walayalin asr. Thani takhtassu bi lafdil jalal wa rab mudhafan il ka'bah wa ya il mutakallim wa ya ta'. Yang kedua ini khusus mengejarkan lafdul jalal itu Allah dan rab yang mudhaf pada ka'bah dan ya mutakallim. Ini adalah tak kosam. Nahu tawahi demi Allah, wa tarabbil ka'bah demi rab ka'bah, wa tarabbi. Asalis takhtas subil zaman, khusus masuk pada isim dhahir yang menunjukkan makna waktu. Wa iya mundu wa mud. Nahu ma ra'aituhu mundu yaumil jum'ati au mud yaumain. Aku tidak melihatnya sejak hari Jum'at atau sejak dua hari ini. Rabi takhtas subin nakirat wa hiya rupa. Yang keempat khusus mengejarkan isim nakirah, ini rupa. Nahu rupa rajulin fiddar. Itulah sebabnya sebagian penyusun kitab Nahu menjadikan tanda nakirah itu ialah bisa dimasuki oleh apa ini? Rupa. Karena rupa itu selalu masuk pada isim nakirah. Nah, al-mas'alatu ar-rabi'ah qad tadkhulu rubba ala dhamirin ghaib mulazim ifrat wa tadhkir wa tafsir bi tamyizin ba'dahu mutabiq lil makna. Terkadang rubba ini masuk pada dhamir ghaib yang selalu berbentuk mufrad mudzakkar dan dijelaskan oleh tamyiz setelahnya yang sesuai maknanya. Nahwu rubbahu fityatan, seringkali pemuda itu. Dhamir kan isim ma'rifat, ya kan? Padahal rubah itu masuk pada isim nakirah. Nah, ini sifatnya nadir, jarang. Itu pun hanya masuk pada dhamir ghaib yang selalu berbentuk mufrad mudzakkar. Kemudian setelahnya nasab sebagai tamyiz yang menjelaskan makna dhamir tadi. Rubbahu fidyatan, seringkali pemuda itu. Rubbahu fatayaini gitu. Rubbahu fidyatan boleh, rubbahu fatan boleh ya. Naam, rubbahu rajulan, rubbahu imra'atan, nah, boleh. Yang nasab di tamyiz bentuknya mufrad, mudzakkar, mutsanna, muannas enggak masalah. Dhamir ghaibnya tetap berbentuk mufrad mudzakkar. Al-khamisah qad tuhdhafu rubba wa yabqa amaluha ba'dal wawi wa ba'dal fa wa ba'da bal wa bidunihinna. Terkadang rubba ini dibuang tapi tetap bisa beramal mengejarkan isim sesudahnya. Wah, ini kecanggihannya rubba ini. Sudah dibuang tapi masih bisa beramal mengejarkan isim sesudahnya. Ada kalanya terletak setelah wawu, ada kalanya terletak setelah fa, ada kalanya terletak setelah bal, ada kalanya tidak terletak setelah itu semua. Nahu walailin kamaujil bahar ay warubba lailin, kan? Walailin langsung dicerkan, yang mengejarkan itu bukan wahmu, tapi apa? Rubba. Warubba lailin, nah, seringkali malam itu seperti gelombang lautan. Fa mithliki hubla ay fa rubba mithliki, habis fa kok dikasal fa mithliki hubla, berarti ini ada rubba yang dibuang ya. Nah, maka seringkali orang sepertimu yang bunting, nah, yang sedang hamil, bal mahmahin qata' tu ba'da mahmah ay bal rubba mahmahin, akan tapi seringkali kegundahan aku tembus setelah kegundahan yang lain ya. Nah, kalau menerjemahkan syair-syair itu memang penuh perasaan ya. Ini maksudnya apa? Ini harus tahu latar belakang orang itu mengucapkan syair ya. Kadang ungkapan hatinya ya, entah kecewa, sedih, senang ya. Nah, kalian enggak usah terlalu banyak mikir masalah itu ya. Nah, enggak usah ikut-ikut perasaan penyair tadi ya. Yang penting dijerkan, nah, setelah wawu berarti yang mengejarkan adalah rubba yang dibuang. Kalau dijerkan setelah fa berarti ada rubba yang dibuang. Kalau dijerkan setelah bal berarti dijerkan oleh rubba yang dibuang. Gitu saja ya. Nah, karena ada ilmu khusus ya, ilmu balaghah itu yang mempelajari tentang masalah syair-syair itu ya, gampang nanti enggak terlalu banyak muncul ya. Nah, Al-Qur'anul Karim bukan ucapan penyair tapi kalamullah ya, ghairu makhluk. Hadis-hadis Nabi juga begitu. Mayoritas bukan syair ya. Jadi gak usah risau. Nah, kitab-kitabnya para ulama kebanyakan gak syair. Bagaimana dengan mandumah? Mandumah kitab-kitab ilmu, wah gampang. Mandumah-mandumah itu lain ya. Nah, itu betul-betul ilmiah. Tapi kalau yang syair-syair yang dipakai sebagai rujukan untuk penetapan qaidah nahwu itu syair-syair orang Arab Badui, syair-syair jahiliyah, ya itu maknanya itu kadang ya itu melanggar syariat, muji-muji khamar, muji-muji wanita, muji-muji apa gitu, atau sedih, stres, apa lo. Tapi kok dipakai ya bahasanya ya. Nah, sehingga enggak usah terlalu apa ini? Berdalam-dalam ya. Nah. Paham ya? Tapi kalau pengen juga enggak apa-apa. Kalau saya sendiri ya dipikir mudah aja ya. Nah. Ya, karena lebih mantap dalil kita ialah Al-Qur'an was sunnah ya. Nah, wa aqwalus salafil ummah ya. Nah, ada yang bangga dengan ucapan penyair. Itu kadang-kadang saja, jangan apa diseringkan. Paham ya? Tapi memang bahasanya adalah bahasa pilihan, penuh perasaan. Nah, baperan. Ya, pengen tampil beda, pengen ngerjain orang ya dengan bahasanya ya. Taib seperti ini, rasmi darin waqaftu fi talali ay rubba rasmi darin, seringkali rumah yang roboh aku berdiri di atas runtuhannya. Mungkin meratapi rumahnya yang kena gempa, mungkin ya, terus dia berdiri di puing-puing runtuhan ya. Nah, sambil menyenandungkan syair ya. Nah, rasmi darin, nah ini kok langsung rasmi yang mengejarkan apa ya. Nah, ini rubah yang dibuang, jadi huruf jar yang sekalipun dibuang masih tetap kuat bisa beramal, itu si rubah. Ya, jadilah kalian seperti rubah. Ya, kenapa? Walaupun tidak kelihatan orangnya, tidak terlibat langsung, tapi sangat berpengaruh. Ya, nah, nggak muncul saja mampu mempengaruhi ya, apalagi sampai dia tampil langsung, wah tambah isim setelahnya nggak bisa berkutik kecuali harus dikhafat, nah, tunduk sama dia ya. Nah, paham ya, nah, istilahnya Al-mas'alatu as-sadisatu zadu ma ba'da min wa'an wal ba' fala taqfuhunna an amalil jar. Ma za'idah ditambahkan setelah min, an dan ba'. Ini cirinya sambung ya. Ma za'idah itu cirinya sambung dengan huruf-huruf itu. Kalau tulisannya terpisah, menimanya bukan mazaidah ya. Biasanya mamausul ya. Kalau zaidah nyambung. Kalau ada mazaidah ditambahkan setelah min, an dan ba, maka tetap beramal mengejarkan isim sesudahnya. Nahu mimma khati'atihim. Khati'atihim dijarkan oleh min yang ditambahi mazaidah sesudahnya. Amma qalilin, nah qalilin dijarkan oleh an yang bersama dengan mazaidah. Fabima naqbihim, naqbihim dijarkan oleh ba yang bersama dengan mazaidah. Al-mas'alatu as-sabi'ah tuzadu ba'dal kaf wa rubba fal ghalib an taqfahu ma'alil amal faidkhulani hina idin al-jumal. Kalau mazaidah ditambahkan pada kaf dan rubba, maka biasanya amalnya batal, enggak bisa mengejarkan isim sesudahnya. Kalau sudah batal maka keduanya masuk pada jumlah. Naam. Nahu kama saifu amrin. Nah, dia rafa kan kama saifu amrin. Berarti ma-nya mazaida mampu membatalkan amalnya kaf. Rubbama awfaitu fi ilmin. Nah, langsung fi'il ya, jumlah fi'liyah. Tadi jumlah ismiyah, ini jumlah fi'liyah. Berarti rubba tidak beramal karena bersambut dengan mazaidah. Al-mas'alatu al-thamina tuzadu ma ba'dal kafa rubba wa qad la taqufuhuma 'anil amal. Tapi terkadang kalau mazaidah masuk pada kaf dan rubba tetap beramal. Jadi seringnya amalnya batal, kadang-kadang tetap beramal sekalipun dimasuki oleh mazaidah. Nahu rubbama dharbatin bisawfin sakirin. Seringkali tebasan pedang yang tajam. Dharbatin dibaca jar atau hofat yang mengejar jalan rupa yang bersambut dengan mazaidah. Kaman nasi majrumun alai wajarim. Sebagaimana manusia ada yang didolimi, ada yang dolim, ada yang dijahati, ada yang jahat. Ya. Nah, jadi kesimpulannya, huruf jar yang bisa dimasuki oleh mazaidah itu ada lima. Min, an, ba, kaf, dan ruba. Kesimpulan yang kedua, kalau mazaidah masuk pada min, an, dan ba, maka tetap beramal. Tidak ada yang batal amalnya. Kesimpulan yang ketiga, kalau mazaidah itu bersambung dengan kaf dan ruba, maka seringkali tidak beramal, tapi kadang-kadang tetap beramal. Kesimpulan yang keempat, kalau kaf dan ruba itu bersambung dengan mazaidah dan tidak beramal, maka sesudahnya itu adalah berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini pembahasan tentang al-mahfudhu bil harfi. Nah, kenapa tiba-tiba rupa dibuang? Apakah ada alasan mengapa rupa dibuang? Alasannya si rupa ini enggak masalah dibuang ya. Nah, karena tetap beramal. Gitu saja ya, suka-suka mau tampil enggak apa-apa, dibuang juga enggak apa-apa karena tetap beramal ya. Nah, alasannya cuma itu ya. Nah, menunjukkan bolehnya ya. Nah,